Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran kitab Mustalahul Hadith karya Al-Imamul Allamah Faqihul Asr Al-Muhaddith Syekh Syekhina Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita akan masuk pada suatu pasal, yaitu al-maudhu atau hadis palsu. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya sebab-sebab kelemahan hadis ini kalau dimasukkan hadis maudhu dalam kelompok hadis dhaif, maka ini adalah yang paling jelek daripada hadis yang dhaif, yaitu hadis palsu. Walaupun sebagian ulama menyebutkan hadis maudhu, hadis palsu dalam kelompok tersendiri. Tetapi kalau mau disebutkan pada hadis dhaif, maka dia adalah syarrud dhaif. Al-maudhu. Sejelek-jelek hadis dhaif adalah hadis al-maudhu. Kemudian hadis matruk. Kemudian munkar. Kemudian mudraj. Kemudian maklub. Kemudian muttarib. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Taib. Dan telah kita jelaskan bahwasannya sebab lemahnya hadis bisa jadi adalah ta'nun firrawi. Di antara sebabnya adalah ta'nun firrawi, celaan terhadap rawi hadis. Baik dari sisi adalahnya maupun dari sisi dobatnya, hafalannya. Adapun hadis maudhu itu karena ada ta'nun fir rawi min haythul adalah, celaan terhadap rawi dari sisi keimanan dan ketakwaannya, yaitu adanya al-kadzib padanya, dusta. Dia dikenal sebagai seorang pendusta, seorang yang meriwayatkan hadis, hadis palsu. Maka apabila suatu sanad hadis terdapat kadzab, seorang pendusta, hadis tersebut dihukumi dengan hadis palsu. Baik. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan 5 pembahasan. Yang pertama, ta'rifuhu, alif ta'rifuhu, definisinya, definisi hadis palsu. Ba, hukmuhu, yang kedua hukumnya. Jim, ma yu'rafu bihil wad'u, yang ketiga, dengan apa kita mengetahui hadis palsu. Yang keempat, dal, ta'ifatun minal ahadis al-maudu'ah wa ba'd al-kutub al-mu'allafah fiha, penyebutan sebagian hadis-hadis palsu dan beberapa kutub, beberapa kitab yang ditulis khusus menjelaskan tentang hadis-hadis palsu tersebut. Kemudian pembahasan yang kelima, ta'ifatun minal wadda'in, penjelasan beberapa kelompok orang-orang yang suka memalsu hadis. Jadi ini 5 pembahasan. Taib. Pembahasan yang pertama, definisi al-maudhu, alif al-maudhu, hadis palsu itu secara bahasa berasal dari kata wad'u syai' ay hattahu, wad'u syai' ay hattahu, meletakkan sesuatu, maknanya adalah hattahu, merendahkannya. Summiya bidzalika linhitati rutbatihi. Dinamakan dengan itu dikarenakan rendahnya kedudukan hadis tersebut. Jadi dinamakan hadis maudhu, artinya hadis yang rendah karena rendah kedudukannya. Ini makna bahasa daripada hadis maudhu atau hadis palsu. Adapun maknanya secara istilah, berkata Syekh, al-hadithul makdhub 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu adalah hadis yang didustakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis yang diriwayatkan secara dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ucapan beliau tetapi disandarkan kepada beliau. Ini maksudnya hadis palsu. Bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman disandarkan kepada beliau. Baik, pembahasan yang kedua, ba hukmuhu, hukumnya. Wa huwal mardud, dan hadis palsu itu tertolak. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wala yajuzu dzikruhu illa makrunan bibayani wad'ihi, dan tidak dibolehkan penyebutannya kecuali disertai dengan penjelasan kepalsuan hadis tersebut. Tidak boleh kita sampaikan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan bahwa hadis itu palsu. Litahdhir minhu, untuk memperingatkan darinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni bihaditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wa fi riwayatin ahadul kadhibin, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia menyadari, dia tahu bahwasannya hadis tersebut adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta atau salah seorang dari dua pendusta. Ini jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan siapa yang meriwayatkan hadis dan dia tahu itu bukan hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta. Menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Dan dalam bacaan yang lain, man haddatha anni bihadithin yura, bukan yara tapi yura, annahu kadhibun fahuwa ahadil kadhibain. Kalau yura itu maknanya dia masih ragu, belum jelas baginya apakah itu hadis sahih atau hadis palsu. Artinya dia masih ragu saja sudah diharamkan, apalagi kalau dia sudah yakin ini hadis palsu. Siapa yang mengucapkan hadis palsu, maka dia adalah pendusta. Dan dalam banyak hadis, dalam hadis-hadis yang mutawatir, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW menegaskan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Siapkan tempat duduknya di neraka. Ini hukumnya haram, termasuk dosa yang sangat besar sekali dan dapat memunculkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Baik. Pembahasan yang ketiga, jim, wa yu'raful wad'u bi umurin minha. Dan diketahui kepalsuan suatu hadis dengan beberapa perkara berikut. Yang pertama, iqrarul wadi' bihi, pengakuan orang yang memalsukan hadis tersebut. Jadi, dari mana kita tahu ini hadis palsu? Pertama sekali, pengakuan orang tersebut. Ada yang membuat hadis palsu dan dia akui, ya, sebagaimana akan datang keterangannya. Dan termasuk di dalam makna ini, iqraruhu anna wafata syekh al-marwi anhu qabla maulidihi. Termasuk dalam masalah ini, iqraruhu anna wafata syekh al-marwi anhu qabla maulidihi, pengakuan dia bahwasannya wafatnya asy-syekh, gurunya yang dia riwayatkan darinya, adalah sebelum dia lahir. Wala yu'raful hadis illa min indihi, dan tidak diketahui hadis tersebut kecuali dari dirinya, bukan dari murid-murid syekh yang lain. Maka ini serupa dengan pengakuannya. Seperti kalau dia meriwayatkan suatu hadis dari fulan, kemudian ditanya, kapan fulan meninggal dunia? Dia akui, fulan meninggal dunia sebelum dia lahir. Maka ini persis seperti iqrarul wadi bihi. Baik. Yang kedua, dengan apa kita mengetahui hadis itu palsu? Dengan adanya mukhalafatul hadis lil aql. Penyelisihan hadis terhadap akal. Maksudnya di sini apa? Akal yang sehat. Seperti akal yang sesuai dengan kenyataan, dengan waqi. Mithlu ayyatadammanu jam'an bainan naqidain. Apabila hadis tersebut mencakup tergabungnya dua hal yang saling bertentangan. Dua hal yang saling bertentangan. Makanya hadis palsu secara akal tidak bisa diterima. Seperti apabila seorang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan kekafiran, maka dia pasti masuk surga. Jelas enggak masuk akal. Bertentangan antara dua hal. Antara amalan kekafiran dan balasan yang akan dia terima. Au itsbatu wujudin mustahil, atau dia menetapkan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin ada. Dia menetapkan sesuatu yang tidak mungkin ada. Taib. Au nafyu wujudi wajibin wa nahwi. Atau dia menafikan adanya sesuatu yang wajib ada, yang mesti ada, dan yang semisalnya. Sehingga diistilahkan sebagian ulama, hadis yang mukhalifan lil his. Mukhalifan lil his. Menyelisihi panca indera. Jelas-jelas kita sudah lihat. Misalkan adanya pohon duren. Tiba-tiba ada yang meriwayatkan hadis pohon duren itu tidak akan pernah tercipta misalkan. Ini jelas-jelas di depan kita ada pohon duren. Maka yang seperti ini dapat diketahui ini hadis palsu sudah. Baik. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil ma'lum bidarura minad din. Sebelumnya ya, sebelum kita masuk pada yang ketiga, yang dimaksud akal di situ bukan berarti seluruh bentuk akal. Yang dimaksud adalah akal yang sehat seperti yang dicontohkan oleh Syekh, menetapkan berkumpulnya dua yang saling bertentangan atau menetapkan sesuatu yang mustahil, adanya sesuatu yang mustahil, atau menafikan adanya sesuatu yang mesti ada. Ini masuk akal, akal yang sehat. Sehingga ada sejumlah hadis yang seakan-akan menyelisihi akal, tetapi dia adalah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang sahih. Ini tidak mutlak sama sekali. Menyelisihi akal ini tidak mutlak sama sekali. Karena terdapat banyak hadis yang seakan-akan menyelisihi akal. Seperti hadis-hadis tentang al-umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara gaib. Ini sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Tidak dapat dijangkau oleh akal. Akal tidak akan dapat mengerti hakikat yang sebenarnya. Seperti bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, Allah memiliki kaki, Allah memiliki betis. Akal manusia tidak akan menjangkau yang seperti ini. Bukan berarti dia hadis yang palsu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum aw fi syarabi ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadai syiqaihi da'un wa fil akhir syifa'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan dia, celup dia ke dalam. Sebab di satu sisi sayapnya terdapat apa? Penyakit. Di sisi yang lain terdapat obatnya. Ya mungkin kalau orang akalnya apa namanya? Terbatas, akalnya tidak sehat, walaupun hadisnya sahih dia akan menolak hadis tersebut. Alhamdulillah pada kenyataannya setelah berkembang ilmu kedokteran modern, akal manusia dapat membuktikan betul-betul seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau nyamuk apa namanya, kalau lalat itu hinggap di minuman, harus dicelupkan dia ke dalam. Sebab yang pertama ketika dia hinggap, dia lepaskan penyakitnya. Setelah ditekan, dia lepaskan penawarnya. Ini ditemukan oleh akal manusia modern. Baik. Jadi itu yang dimaksud. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil ma'lum biddarurah minad din. Penyelisihan hadis tersebut, adanya penyelisihan hadis tersebut terhadap sesuatu yang diketahui secara darurat dari agama ini. Sesuatu yang mau tidak mau harus diketahui. Mithlu ayatadammana isqata ruknin min arkanil Islam. Contoh, apabila hadis tersebut terkandung penjatuhan atau penghilangan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Ya jelas hadis palsu. Kalau dia mengatakan misalnya haji itu tidak wajib, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, ini menghilangkan rukun Islam, jelas dapat diketahui hadis itu palsu. Au tahlilur riba wa nahwi, atau pengharaman riba dan yang semisalnya. Maka jelas sekali hadis itu palsu, sudah diketahui secara darurat. Ada apa? Kenapa? Hah? Ada yang terlewat? Apa? Taib. Atau penghalalan riba, sesuatu yang sudah jelas dalam agama adalah haram dan yang semisalnya. Au tahdidu waqti qiyamis sa'ah, atau penetapan waktu terjadinya kiamat. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan kiamat akan terjadi berdasarkan hadis pada tanggal berapa? Ada hadis dhaif itu, hadis palsu yang beredar akhir-akhir ini. Lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian. Ya. Dihubungkan dengan tanda-tanda alam. Katanya akan terjadi kiamat atau kiamat kecil pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 2012. Atau pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Maka ini jelas hadis palsu. Au jawazu irsalin nabiyyin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dzalik. Atau apabila sebuah hadis menyebutkan tentang bolehnya atau adanya pengutusan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan yang semisal dengannya, maka itu hadis palsu. Semoga akan datang insyaAllah contoh-contohnya. Dan yang semisal dengannya. Demikian pula, apabila dia mukhalifan li sarihil Quran, menyelisihi Al-Quran yang sarih, yang jelas sekali. Taib. Tambahan yang keempat, hadis palsu diketahui dengan qarinatun firrawi, adanya indikasi kepalsuan hadis tersebut pada rawinya, pada rawinya. Mithla rafidi fayarwil hadis fi fadail ahli bait. Contohnya apa? Seorang rafidah, seorang syiah rafidah, meriwayatkan hadis tentang apa namanya, fadail, keutamaan-keutamaan ahlul bait. Ini indikasi kuat hadisnya palsu. Dia rafidah, dia riwayatkan hadis untuk menguatkan mazhabnya. Menguatkan mazhabnya. Yang kelima, kaunul hadis raqiqal lafdhi. Apabila hadis tersebut lafaznya aneh. Lafaznya aneh, yakni bukan termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jawami'ul kalim. Yang diberikan apa? Jawami'ul kalim. Ini sudah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat hadis-hadis adalah jawami'ul kalim. Wa utitu al-jawami'ul kalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan kata-kata yang singkat namun bermakna luas. Jadi kalau ada lafaz yang kelihatan aneh, para ahli bahasa saja tidak mungkin mengucapkannya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu indikasi hadis tersebut dhaif atau hadis palsu. Baik. Pembahasan yang berikutnya, beberapa contoh hadis palsu. Dal, pembahasan yang keempat, wal ahadits al maudhu'a katsiratun. Hadis-hadis yang palsu itu banyak. Minha diantaranya, yang pertama, ahadithu fi ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang keutamaan atau kewajiban atau sunnahnya berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya palsu. Biasanya ini dibuat oleh orang-orang sufi. Demi untuk apa? Untuk bertabarruk dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada keutamaan khusus berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi disunnahkan. Kalau seorang berada di Madinah, disunnahkan dia berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan para sahabat. Namun tidak ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya celaan terhadap yang tidak berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ahaditsu fi fadail syahril rajab wa maziyatus shalah fihi. Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan salat di bulan Rajab. Tidak ada hadis secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan salat pada bulan tersebut. Semuanya hadis-hadis palsu. Baik. Yang ketiga, ahadits fi hayatil Khidr sahibi Musa alaihi salam alaihi salatu wassalam wa annahu jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadara dafnahu. Hadis-hadis tentang kehidupan Khidr, bahwasanya dia masih hidup, yaitu Khidr temannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini semua hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang Nabi Khidr masih hidup dan juga menjelaskan bahwasannya beliau Nabi Khidr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menghadiri pemakaman beliau, pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadis palsu. Semuanya hadis-hadis palsu. Baik. Ini keterangan para ulama ya. Bagus keterangan seperti ini sehingga kita sudah apa? Sudah tidak repot-repot lagi. Ini kok keterangan para ulama muhaddiqin. Ya, dan yang seperti ini bagus sekali antum baca buku Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if atau fi Tashih wa Tad'if karya Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim. Ini bagus, banyak bentuk seperti ini. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang ini semuanya palsu, hadis-hadis tentang itu semuanya palsu. Itu bukan beliau sembarang mengucapkan, itu hasil penelitian. Baik. Demikian pula ahadits fi abwab mukhtalifa, hadis-hadis dalam beberapa banyak bab yang berbeda-beda. Nadzukuru minha ma yali, kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ahibbul arab li thalathin li'anni arabi wal qur'an arabi wa lisanu ahli al jannati arabi. Cintailah orang Arab karena tiga perkara. Karena aku orang Arab, Al-Qur'an juga dengan bahasa Arab dan bahasa penduduk surga itu dengan bahasa Arab. Sebutkan dalam catatan kaki, qala al-Uqayli fi ad-du'afa munkarun la asla lahu. Berkata Al-Uqayli dalam kitabnya Ad-Du'afa, ini hadis mungkar, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya sama sekali. Ini contoh. Contoh lain, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Contoh lain, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ini hadis palsu. Walaupun mungkin maknanya bagus. Ini maknanya bagus apabila dilihat dari suatu sisi, walaupun jelek dilihat dari sisi yang lain. Iya. Dikatakan beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini bisa jadi buruk, bisa jadi jelek. Apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Mungkin baik dari sisi biar dia semangat mencari nafkah, semangat bekerja. Tapi bisa jadi jelek. Kalau dia merasa dia hidup selamanya, mungkin dia korupsi. Kan begitu. Bisa jadi jelek. Dia beramal untuk dunia, beramal untuk kehidupan dunia, seakan-akan dia hidup selamanya. Dia berani korupsi karena itu. Taib. Dan yang kedua itu bagus sekali, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jadi bersungguh-sungguh dalam beramal akhirat. Besok sudah mau mati nih. Iya, ini maknanya bagus. Sehingga ulama menjelaskan turuqul wadda'in Fi siyagatil hadith itu ada dua. Turuqul wadda'in fi siyagatil hadith itu ada dua. Metode para pemalsu hadith itu ada dua. Yang pertama, insya'ul kalam min indih summa wad'u lahu isnadan. Dia menyebutkan atau menciptakan lafaz dari dirinya sendiri lalu dia buat sanadnya. Yang kedua, akhdul kalam li ba'dil hukama wa ghairihim wa sun'u lahu isnadan atau wad'u lahu isnadan. Dia mengambil ucapan sebagian hukama, ahli hikmah atau selainnya, lalu dia letakkan sanad padanya. Nah, ini sebagai contoh. Mungkin ini ucapan sebagian ahli hikmah. Taib. Adapun contoh yang sebelumnya itu batil. Maknanya batil. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Sebab kalau perselisihan adalah rahmat, maka persatuan adalah azab. Kebalikannya. Taib. Contoh yang lain, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala kejelekan. Ini maknanya sahih. Tapi hadis palsu, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahih. Cinta dunia dapat membawa kepada kejelekan-kejelekan. Contoh lain, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Hadis palsu. Contoh lain, khairul asma ma humida wa ubida. Sebaik-baik nama apa yang dipuji dan apa namanya disembah. Ini maksudnya yang dipuji seperti Muhammad atau Hamid, sedangkan yang disembah seperti Abdullah, Abdul Razak. Iya. Ini dalam hadis sahih dijelaskan, memang khairul asma, ahabbul asma ilallah, Abdullah, summa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Namun yang hadis ini palsu. Contoh lain, naha an bai'in wa syartin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dan syarat. Ini jelas hadis palsu. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Contoh lain, hari kalian berpuasa adalah hari kalian berbuka. Hadis palsu. Bertentangan dengan hadis yang sahih. Pengharaman berpuasa pada hari penyembelihan. Yani tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yaumu shaumikum yaumu nahrikum. Hari kalian berpuasa adalah hari kalian menyembelih, hadis palsu. Baik. Wa qad allafa katsirun min ahli al-hadits fi bayanil ahadits al-mawdu'ah. Dan para ulama, banyak para ulama ahlul hadits telah menulis beberapa kitab untuk menjelaskan hadis-hadis palsu. Difa'an anis sunnah, sebagai pembelaan terhadap sunnah. Wa tahdhiranil ummah, dan peringatan kepada umat. Mithlu, contoh yang pertama, Al-Mawdu'at Al-Kubra. Kitab Al-Mawdu'at Al-Kubra lil Imam Abdurrahman Ibn Al-Jawzi, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Jawzi, lebih dikenal dengan Imam Ibn Al-Jawzi. Al-Mutawaffa sanata 597, yang meninggal pada tahun 597 Hijriah. Lakinnahu lam yastaw'ibha wa adkhala fiha ma laysa minha. Akan tetapi kitab ini belum mencakup seluruh hadis-hadis palsu, dan beliau memasukkan pada hadis palsu yang bukan hadis palsu. Jadi waspada, hati-hati juga. Di dalam kitab tersebut belum mencakup banyak hadis palsu, semua hadis palsu, dan masih ada hadis sahih yang beliau masukkan sebagai hadis palsu. Baik. Yang kedua, kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah lil Imam Asy-Syaukani, karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Al-Mutawaffa sanata 1250 Hijriyah, yang meninggal pada tahun 1250 Hijriyah. Wa fiha tasahala bi idkhali ma laysa bi mawdu'in, dan di dalam bukunya tersebut beliau masih bermudah-mudahan atau tidak, masih belum terlalu selektif sehingga beliau masih memasukkan hadis yang bukan palsu. Mungkin ada hadis sahih yang beliau masukkan di situ. Ini yang kedua, kitabnya Asy-Syaukani. Yang ketiga, kitab Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah 'anil Ahadits Asy-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Tanzihus Syari'atil Marfu'ah 'anil Ahadits Syani'ah Al-Mawdu'ah. Ibnu Iraqi Al-Mutawaffa sanata 963 Hijriah. Yang meninggal pada tahun 963 Hijriah. Ibnu Iraq. Wa huwa min ajma'i ma kutiba fiha. Dan ini adalah termasuk buku yang paling mencakup banyak sekali hadis palsu yang ditulis padanya, yang ditulis dalam apa namanya? Mengumpulkan hadis-hadis palsu. Baik. Jadi alhamdulillah kita sudah mudah mengetahui hadis palsu dengan membaca buku-buku para ulama tersebut. Tetapi di sini Syekh juga menjelaskan yang namanya karya manusia mesti ada kesalahannya. Ada yang belum mencakup semua hadis palsu, ada yang bahkan hadis sahih dianggap hadis palsu. Sehingga penting sekali kita mempelajari walaupun sekedar mukaddimah apa pelajaran mustalahul hadis. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat mengambil faedah sebaik-baiknya dari kitab-kitab para ulama, dan kita dapat membedakan ini hadis yang sebetulnya sahih namun dianggap palsu. Tapi alhamdulillah kita cukupkan dulu. Masih ada tersisa satu pembahasan yang juga sangat penting sekali, mengenal para pemalsu-pemalsu hadis dan apa sebab-sebab mereka memalsukan hadis. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.